Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Ikhwan fillah a'azakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir Suratul An'am ayat yang ke-146. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وعلى الذين هادوا dan khusus untuk orang-orang Yahudi haramna kulladhi dhufur setiap binatang di dhufur wa minal baqari wal ghanam dan sebagian sapi dan kambing haramna alaihim shuhumahuma kami haramkan untuk orang-orang Yahudi gajihnya lemaknya. Illa ma hamalat zuhuruhuma kecuali lemak yang melekat pada punggung sapi dan kambing. Awil hawaya atau lemak yang melekat pada usus pencernaan ya. Au mahtalata bi'admin atau lemak yang bercampur dengan tulang-tulangnya. Dzalika jazainahum bibaghihim. Demikian itu kami membalas mereka sebagai hukuman atas perbuatan mereka yang zalim. Wa inna lasadiqun dan sungguh kami adalah pihak yang benar dan jujur. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahu taala fi tafsirih. Wa amma ma khurrima ala ahli al-kitabi فَبَعْضُهُ طَيِّبٌ وَلَكِنَّهُ حُرِّمَ عَلَيْهِمْ عُقُوبَةً لَهُمْ وَلِهَذَا قَالَ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا kulladhi dhufur wa dhalika kal ibil wa ma asbahaha wa kharramna alaihim. Adapun binatang yang diharamkan khusus untuk ahlul kitab sebagian binatang itu sebetulnya adalah binatang yang baik dan halal dimakan. Akan tetapi Allah mengharamkan kepada ahlul kitab untuk memakannya karena menghukum mereka. Oleh karena inilah Allah berfirman, dan khusus untuk orang-orang Yahudi, kami haramkan setiap binatang yang termasuk dzudzufur, seperti unta atau yang serupa dengannya. Nah, waharamna alaihim minal baqari wal ghanami. Ba'ba ajza'iha. Wawwa suhumahuma. Walaysal muharramu jami'as suhumi minha. Bal sahmul ilyati wassarabi. Walihada istasnal as-sahmal halala min dalika faqala illa ma hamalat zuhuruhuma awil hawaya. Ay as-sahmul mukhalitu lil am'ai aw mahtalatu bi admin dan kami haramkan atas mereka juga sebagian anggota badan sapi dan kambing, yakni sebagian anggota badannya, yakni gajihnya sapi dan kambing. Namun tidak semua gajih sapi dan kambing diharamkan untuk mereka. Yang diharamkan hanya gajih yang ada di pantatnya dan ekornya. Oleh sebab inilah Allah Subhanahu wa taala mengecualikan gajih yang halal dan berfirman kecuali gajih yang melekat pada punggung sapi dan kambing atau gajih yang melekat pada al-hawaya, yakni gajih yang bercampur dengan usus yang menjadi alat mencerna makanan kambing dan sapi. Atau gajih yang bercampur dengan tulang. Dzalika tahrimu alal yahudi jazainahum bibaghihim. Pengharaman khusus untuk Yahudi tersebut sebagai balasan dari kami atas kedoliman mereka. Aidul miyim wa ta'addihim fi hukukillahi wa hukuki ibadihi. Yakni atas kedoliman mereka dan tindakan mereka yang melampaui batas, melanggar hak Allah dan hak hamba-hamba Allah. Faharamallahu alaihim hadihil asya'a uqubatan lahum wa nikala. Maka Allah haramkan atas orang Yahudi tadi perkara-perkara ini sebagai hukuman atas mereka. Wa inna lasadikun fi kulli ma naqulu wa naf'alu wa nahkum bih. Wa man asdaqu minallahi haditha. Wa man ahsanu minallahi hukma diqaumi yuqinun. Dan sungguh kami adalah pihak yang paling benar dalam apa yang kami ucapkan dan kami lakukan serta yang kami putuskan. Siapa yang lebih jujur ucapannya daripada Allah? Siapa yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah bagi kaum yang yakin? Barakofikum. Dalam ayat ini, ikhwan fillah na'udzakumullah, kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak menghalalkan dan mengharamkan makanan. Bukan hambanya. Jadi urusan ini halal, ini haram, itu urusan Allah subhanahu wa ta'ala. Terserah Allah mau mengharamkan yang mana, mau menghalalkan yang mana, terserah. Kita hanya mengikuti saja. Yang halal ya kita makan, yang haram ya kita apa ini? Jauhi. Yang kedua, dalam ayat ini, yukhanabutina azakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan sebagian binatang ternak untuk orang Yahudi sebagai hukuman atas kedzaliman mereka. Dan tidak berlaku bagi yang lainnya. Di antara yang Allah haramkan khusus untuk orang Yahudi, padahal halal ya, itu setiap binatang yang disebut dengan dzudzufur. Nah, setiap binatang yang kakinya ada kukunya. Nah, para ulama ahli tafsir berbeda pendapat. Binatang apa itu? Pendapat yang pertama, dzudzufur itu adalah unta. Angsa. Burung unta. Oh ya, burung unta ya. Dan bebek. Ini pendapat Ibnu Abbas wa Ibnu Jubair, wa Mujahid, wa Qatadah, wa Suddi. Pendapat yang kedua, binatang dzufur yang dimaksud dalam ayat ini hanya unta saja. Ini pendapat Ibnu Zaid. Pendapat yang ketiga, sifatnya umum. Setiap binatang yang memiliki kuku pada kakinya, nah, maka ini diharamkan untuk orang Yahudi. Ini pendapat Ibnu Qutaibah. Nah, tiga pendapat ini semuanya bisa diterima dan diwakili oleh pendapat yang ketiga, bahwa setiap binatang yang kakinya memiliki kuku diharamkan untuk orang Yahudi, baik itu berupa unta, burung unta, angsa, maupun bebek. Jadi orang Yahudi enggak boleh makan bebek, ya. Nah, padahal kalian kan senang, ya, makan bebek. Nah, halal untuk kalian. Orang Yahudi haram sebagai hukuman atas kedzaliman mereka. Diharamkan binatang yang dijuluki dengan dzufur. Ya. Termasuk yang diharamkan ialah gajih, sapi, dan kambing. Kalau sapi halal untuk mereka, kambing halal, yang diharamkan ialah gajihnya. Tapi gak semua gajih yang diharamkan. Gajih yang diharamkan, naam, ada yang dikecualikan, ya. Yakni selain gajih yang ada di bagian punggung, kemudian di bagian apa ini? Pencernaannya itu, ya. Dan yang nempel-nempel di tulang. Barakofikum. Selain itu diharamkan. Jadi gajih, sapi, dan kambing, selain gajah yang ada di punggungnya, di bagian pencernaannya, dan yang bercampur dengan tulang belulangnya, diharamkan untuk orang Yahudi. Taib. Oh ya, kalian kambing. Hah? Nah itu. Gajinya itu banyak di pantatnya. Juga di ekornya. Ya, makanya ada sate buntut. Ya. Itu haram untuk orang Yahudi. Ya. Nah. Barakofikum. Padahal kambing itu banyak gajinya, ya. Ini sekali lagi pengharaman khusus untuk orang Yahudi sebagai hukuman untuk mereka. Bukan pengharaman yang sifatnya umum. Kaum muslimin halal mengkonsumsi itu semuanya. Barakallahu fikum. Kemudian dalam ayat ini, ikhwana fillah a'azzakumullah, kita juga bisa mengambil faedah. bahwa sebaik-baik perkataan atau ucapan ialah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inna astaqal hadithi kitabullah. Dalam Al-Quran disebutkan, wa inna lasadiqun. Sungguh kami adalah orang yang jujur. Kami adalah pihak yang paling jujur. Fi kulli ma naqul wa naf'al wa nahkumu bih. Wa man asdaqu minallahi haditha. Wa man ahsanu minallahi hukma liqaumin yuqinun. Faedah berikutnya, bahwa hukum yang paling adil dan yang paling bijaksana adalah hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man ahsanu minallahi hukma liqaumin yuqinun. Siapa yang paling bijaksana hukumnya, yang paling adil hukumnya daripada hukum Allah, itu semuanya hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang yakin atas kebenaran ajaran Islam. Barakallahu fikum. Faedah berikutnya, apa kedoliman orang Yahudi sampai dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak boleh memakan makanan yang asalnya halal? Apa kesalahan mereka sampai menerima hukuman tersebut? Zalika jazainahum bibaghihim. Kami haramkan makanan-makanan itu untuk orang Yahudi sebagai balasan atas kedoliman mereka. Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama, annahu qatluhumul anbiya'a wa akluhumur riba. Karena orang Yahudi suka membunuh para nabi dan senang memakan harta riba. Jadi orang Yahudi suka membunuh para nabi. Tidak ada umat di dunia ini yang tega membunuh nabinya sendiri kecuali orang-orang apa ini? Yahudi. Juga mereka adalah pihak yang paling senang makan riba. Ya. Nah. Kayaknya kan perekonomian dunia itu dikuasai oleh Zionis Yahudi. Sehingga riba hampir merata di segala sistem ekonomi dunia saat ini. Hampir sistem ekonomi yang ada di dunia ini tidak terlepas dari riba. Karena memang pemegang kendali ekonomi saat ini ialah orang-orang Yahudi, Zionis. Ini hukuman yang diberikan kepada mereka karena perbuatan mereka seperti itu. Pendapat yang kedua, annahu tahrimu ma'ukhillalahum. Annahu tahrimu ma'ukhillalahum. Mereka dihukum oleh Allah semacam itu karena berani mengharamkan apa yang Allah halalkan untuk mereka. Ternyata orang Yahudi suka mengharamkan apa yang dihalalkan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala membalas dengan balasan yang apa ini? Sejenis dan setimpal. Innamal jaza'u min jinsil amal. Ya, karena suka mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah, maka hukumannya ialah diharamkan sebagian makanan untuk mereka padahal mereka sangat menyukainya. Ya. Nah, barakallahu fikum. Apakah pengharaman ini berlaku bagi kaum Yahudi zaman sekarang ini? Iya. Ila yaumil qiyamah. Tapi apakah mereka mentaati aturan ini? Ya, tahu sama tahu. Mereka itu adalah umat yang paling top dalam melanggar aturan dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naam. Mereka adalah orang yang paling berani melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun diharamkan semacam ini, ya namanya orang Yahudi, ya. Naam. Tetap melanggar. Ya, tapi tetap hukum ini berlaku untuk mereka, termasuk bagi kaum Yahudi zaman sekarang, ila yaumil qiyamah. Barakallahu fikum. Ayat berikutnya. Fa in kadzabuka, jika mereka mendustakanmu, faqul rabbukum dzu rahmati wasi'ah, maka katakanlah Rabbmu memiliki rahmat yang sangat luas. Wala yuraddu ba'suhu 'anil qaumil mujrimin, dan tidaklah dikembalikan atau ditolak ba'suhu, bencana dari Allah Subhanahu wa taala, anil qaumil mujrimin, dari kaum yang banyak dosanya. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahutaala fi tafsirih, ay fa in kadzabaka haula'il musyrikun fastamirra ala da'watihim bitarghibi watarhibi wa akhbirhum bi anna Allaha dzu rahmati wasi'ah ay 'amatin syamilatin li jami'in lil mahluqati kulliha atau li jami'il mahluqati kulliha fasari'u ila rahmatihi bi asbabiha alati ra'suha wa asuha mamadatuha tasdiqu Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ma jaa bihi. Artinya, jika orang-orang musyrik tersebut mendustakanmu, maka teruslah berdakwah kepada mereka. Beri mereka at-targhib, anjuran-anjuran atau nasihat. Beri mereka at-targhib, peringatan dan ancaman. Dan beritahu mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki rahmat yang luas, yang umum, yang menyeluruh bagi semua makhluknya. Maka segeralah untuk mendapat rahmat Allah dengan melakukan cara-caranya. Yang mana cara mendapat rahmat Allah yang paling pokok, yang paling asasi, yang paling inti ialah dengan membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa yang beliau bawa. Naam. Dalam ayat ini ikhwan fillah azzaqumu terdapat faedah. Yang pertama, siapakah yang mendustakan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam ayat ini? Ini para ulama terbagi menjadi dua. Pendapat yang pertama ialah mereka adalah orang-orang musyrik. Ini pendapat Ibn Abbas radhiyallahu taala anhumah yang dipilih oleh Asy-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir Sa'di rahimahullah taala. Pendapat yang kedua, mereka ialah al-Yahud, orang-orang Yahudi. Ini pendapat Imam Mujahid rahimahullah. Dua pendapat ini sama-sama benar. Karena dalam berdakwah Rasulullah SAW mendapat penentangan dari kaum musyrikin dan juga orang-orang Yahudi saat itu. Yang kedua, disyariatkan bagi da'i ilallah untuk bersabar dan terus berdakwah sekalipun banyak yang mendustakannya atau menentang dakwahnya. Nah, kemudian faedah berikutnya, di antara sebab mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas ialah membenarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan risalah yang beliau bawa. Artinya, siapa saja yang tidak membenarkan Rasulullah SAW dan mendustakan apa yang beliau bawa, maka dia tidak akan mendapatkan rahmat Allah yang maha luas, khususnya di akhirat nanti. Barakallahu fikum. Qala rahimahullah fi qawli ta'ala wa la yuraddu ba'suhu anil qawmil mujrimin. Tidak ada yang bisa menghalangi bencana atau hukuman dari Allah yang akan ditimpakan kepada kaum yang banyak dosanya. Ai alladzina kasura ijramuhum wa dzunubuhum fahdharu al-jaraim al-musilata tibasillah allati a'dhamuha wa ra'suha taqdibu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya, tidak ada yang bisa menghalangi hukuman Allah terhadap kaum yang banyak dosanya, banyak pelanggarannya, banyak dosanya. Maka hati-hatilah kalian dari dosa-dosa besar yang bisa menyebabkan hukuman dari Allah. Dan yang paling besar dan yang paling pokok ialah mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini faedah yang terakhir ikhwan fillah azzaqakumullah, bahwa penyebab bencana, malapetaka dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala ialah meratanya dosa dan pelanggaran di tengah-tengah masyarakat. Barakallahu. Nah, di sini ada yang bertanya, apakah masih ada orang Yahudi itu dan di mana? Orang Yahudi banyak, ya. Nah, tapi saya belum kenal satu orang pun Yahudi, ya. Nah, karena belum pernah ketemu, ya. Mereka banyak di negara Amerika Serikat, ya. Jadi Amerika Serikat itu, nah, dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Nah, kemudian yang kedua, mereka ada di mana ini? Israel, ya. Sebetulnya nggak layak mereka menyebut negaranya itu negara Israel, ya. Layak disebut apa ini? Negara Yahudi. Karena Israel itu hamba Allah, ya. Naam. Barakafikum. Nama yang mulia. Padahal mereka adalah umat yang terlaknat. Barakafikum. Yahudi. Sebagian lagi ada di Palestina. Ya. Naam. Taib. Dan tidak menutup kemungkinan itu ada Yahudi di Indonesia Raya ini. Cuma KTP-nya disesuaikan dengan agama yang menjadi agama resmi di Indonesia. Ya, nah, karena di Indonesia ini agama Yahudi tidak diakui. Ya, tidak diakui. Nggak masuk dalam agama yang diakui di Indonesia. Tapi belum tentu. Enggak ada, ya. Nah, jadi masih ada. Bahkan dalam hadis disebutkan ketika nanti Dajjal keluar di akhir zaman, yang paling banyak mengikuti Dajjal itu ialah orang-orang Yahudi. Ya, jadi orang Yahudi itu masih ada ila yaumil qiyamah. Ya, sampai hari kiamat itu ada orang Yahudi. Barakallahu. Nah, tapi kalian jangan bersahabat dengan mereka, ya. Mereka itu ialah musuh Allah dan musuh Rasulnya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Apakah hukuman ini berlaku pada kaum Nasara? Kalau dalam ayat ini jelas khusus untuk orang Yahudi, ya. Wa'ala alladhina hadu. Nah, ada pun dalam tafsir disebutkan ahlul kitab yang dimaukan ialah orang Yahudi. Nah, tambah lagi penyebab mereka dihukum suka bunuh para nabinya sendiri tidak dilakukan oleh orang Nasara. Ya, orang Nasara itu justru melampaui batas dalam mengagungkan nabinya sampai disembah-sembah. Seperti Nabi Isa alaihissalam, ya. Nah. Bagaimana cara mengetahui bahwa kita sudah wajib hukumnya untuk menikah? Nah, Pak. Satu, ya, udah nggak konsentrasi belajar, ya. Yang kedua, sudah bikin ulah aneh-aneh, ya. Nah. Temannya sendiri diciumi, ya. Naam. Tembok juga gitu diciumi. Wah, ini orang kayak gini itu sudah dinikahkan saja, ya. Naam, daripada nanti menimbulkan banyak madarat untuk dirinya sendiri. Barakafikum. Puasa Dawud enggak mempan. Naam. Ah, sudah. Orang semacam ini dinikahkan. Ya. Naam. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Ya. Berta'awunlah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, ya. Selamatkan saudara kalian ini dari penyimpangan-penyimpangan. Naam. Siapakah dia? Ya, enggak tahu. Naam. Kalian tahu sendiri, ya. Kalau memang ciri-ciri itu ada pada kalian, segera lapor ke orang tua. Minta nikah. Daripada bikin masalah. Barakofikum. Ya. Dan yang paling penting, nah ini sudah tidak bisa mengendalikan emosinya dan geloranya. Dan khawatir jatuh dalam perzinahan. Wal'iyadu billah. Jangan sampai ini terjadi. Ya. Nah, wal'iyadu billah. Taib. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka. Wa atubu ilaik.